anta faqad fatatni, mana dhamirnya? Ya muttasil nasab. Terus sa ika dhamir muttasil, mana dulu yang dimaksud? Usaidu, ada dhamir mustatir wujuban takdiru. Terus kaf dhamir muttasil nasab. Nah bagian dari mutasil nakal. Mutasil? Mutasil. Sudah. Terus. Lan nansa, ada gambarnya enggak? Apa? Terus. Mana dhamirnya? Taknya dhamir. Musa'adah itu masdar. Sa'ada yusa'idu musa'adatan. Taknya itu bukan dhamir. Mirip memang. Sa'attaka, sa'attani. Nah, ini kan masdar. Taknya bukan domir ya, taknya tak asli. Tak masdar, musta'adat. Kafnya domir? Mutasil apa? Nasab setelah masdar. Mambah parah. Isim ketemu isim, mudhaf-mudhaf ilaih. Nah, terus. Ya, mutazil. Mutazil apa munfasil nih? Mutazil. Mutazil itu nyambung. Munfasil. Nasab. Nah, terus. Aroka, ada tambahnya enggak? Apa? Mustatir wujuban takdiru ana kaf mutasil apa? Terus tuji du atau domennya enggak? Keleng-kelengi kenapa pak? Kamu, ada kamu. Berarti ada domirnya. Mustatir, wujuban, takdiruhu. Anta. Man allamaka iya. Allama, ada domirnya enggak? Apa? Mustatir, jawazan, takdiruhu huwa. Kembali ke man. Kaf. Iya. Iya. Nah. Allamani iyaha abi. Domirnya apa saja? Ya. Ya, domir apa? Terus. Iya. Domir. Mun ba mut. Mun. Nah. Haknya bukan domir. Kalau iya itu huruf ya setelah. Jadi menurut pendapat yang sahih, iya hu iya huma dan seterusnya itu dhamirnya iya saja. Ha itu huruf menunjukkan atas yang diinginkan. Baik. Nah, apa nabila? Mana benar? Mustatir wujuban. Terus. Yasta'idhu wa yubasmilu summa yaqra'u